berfirman pada ayat yang ke-137, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang beriman yang terdesak dan wafat dari mereka 70 orang di peperangan Uhud. Sungguh telah berlalu sebelum kalian ketentuan-ketentuan Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Maksudnya begini, ketika kalian kalah perang Uhud, maka jangan sedih. Ketika ada yang meninggal 70 orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sedih. Tapi perhatikanlah, itu sudah ketetapan Allah dari mulai dulu. Perhatikan ketetapan Allah. Lihat sejarah umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Mereka semuanya binasa. Meskipun mungkin di awalnya diberikan kemenangan oleh Allah, tetapi akhirnya mereka semua binasa. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana orang-orang yang mendustakan rasul, akibat mereka. Kemudian Allah berfirman, hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian di ayat yang ke-139-nya Allah mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Ini sudah kita bahas ya, yaitu janganlah kalian bersikap lemah. Wala tahinu, janganlah kalian bersikap lemah, dan jangan pula kalian bersedih, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ini pemberian tasriyah oleh Allah, pemberian hiburan ataupun penghibur, pelipur lara bagi kaum muslimin yang terdesak dan wafat dari mereka sebanyak 70 orang. Jangan merasa lemah, jangan merasa sedih. Sebenarnya kalian itu tinggi di sisi Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika Abu Sufyan mengatakan, yaumun alaina wa yaumun lana. Ketika perang Badar kami kalah, ketika perang Uhud kami menang. Kemudian kata Abu Sufyan, lanal uzza wala uzza lakum. Artinya kami memiliki uzza yang memberikan kemenangan kepada kami, dan kalian tidak memiliki uzza, makanya kalian kalah. Apa dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah penolong kita, dan kalian tidak ada seorang pun yang menjadi penolong. Maksudnya nanti di hari kiamat. Ini merasa kita tetap meskipun terdesak, wa antumul a'laun, kalian adalah yang lebih tinggi daripada mereka. Kemudian Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi kepada Abu Sufyan, menjawab perkataan Abu Sufyan, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang meninggal di antara kami mati syahid masuk surga, dan yang meninggal di antara kalian masuk ke dalam neraka. Itu maksudnya, jangan sedih, jangan merasa lemah, jangan putus asa. Antumul a'laun, kalianlah sebenarnya yang lebih tinggi dari mereka. in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Artinya, jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada orang-orang beriman tasliyah, penghibur, pelipur lara. Jangan sedih kalah di perang Uhud, karena kalian sudah menang di perang Badar. Dan ini semua memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwasanya dunia itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah dari hal itu. Dari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdesak di peperangan Uhud, banyak faedahnya. Di antara faedahnya adalah akhirnya terlihat siapa yang beriman, siapa yang kafir, siapa yang munafik. Di antara faedahnya, karena kalau seandainya kaum mukminin diberikan kemenangan terus menerus, orang masuk dalam agama Islam, senang masuk dalam agama Islam, sedangkan imannya belum tertempa. Karena melihat semuanya senang, semuanya nikmat, semuanya menang, ya, akhirnya tidak terlihat mana yang beriman, mana yang kafir. Makanya Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami putar untuk manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Agar Allah mengetahui siapa yang beriman di antara kalian. Jadi itu ada dua hikmah. Kenapa di peperangan Uhud kalah? Yang pertama, bahwa Allah ingin mengajarkan kepada orang beriman. Ada namanya perputaran hidup. Ada kadang di atas, kadang di bawah. Tidak enak terus-menerus. Ya, kadang berkecukupan, kadang sangat tersempit, kadang bahkan kekurangan. Terus mengingatkan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan ujian itu, terdesaknya di peperangan Uhud, diketahui mana yang benar-benar beriman, mana yang benar-benar beriman, mana yang kafir, mana yang munafik. Yang munafik pulang ke kota Madinah dan semisalnya. Yang ketiga, wa yattakhidza minkum syuhada. Hikmah yang ketiga dari terdesaknya di peperangan Uhud, agar Allah menjadikan di antara orang-orang beriman ada yang mati syahid, di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan kepada para sahabat tersebut gelar syahid dengan cara bagaimana? Dengan cara terdesak di peperangan Uhud. Ini hikmah yang ketiga. Kemudian Allah berfirman, wallah la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sampai di sini kita pada pertemuan sebelumnya. Kita baca kemudian apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannifu rahimahullah, wallahu la yuhibbul zalimin alladzina zalamu anfusahum wa taqa'adu 'anil qitali fi sabilih. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dan meninggalkan peperangan di jalannya. Ini disebut orang munafik sebagai orang zalim. Karena orang munafiklah yang tidak mau berperang, pulang kembali ke kota Madinah. Ya. Wa ka'anna fi hadha ta'ridan bi dhammil munafiqin wa annahum mabghuduna lillah. Yang artinya ayat ini menggambarkan sebuah sindiran dengan mencela kaum munafik dan bahwa mereka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan terlihat, ini pelajaran bagi kita, kekuatan iman akan terlihat inda syadadid. Quwwatul iman tazharu inda syadadid. Syadaid. Kekuatan iman akan terlihat saat kesulitan. Kalau saat nyaman, lapang, semua orang bisa berbuat baik. Semua orang bisa semangat beribadah. Tapi saat kesulitan, saat sakit, tetap sholat. Kan ada orang kan biasanya kepala sakit banget. Di bawah sujud itu seperti ditindihin batu. Saat itu dia tetap mengerjakan aktivitas sholatnya dengan sujudnya. Maka pada saat itu, itulah namanya kekuatan iman. Quwwatul iman tazharu 'inda syada'id. Kekuatan iman terlihat saat kesulitan melanda. Apakah benar-benar beriman atau tidak? Ataukah melepaskan diri kepada Allah? Apakah lisannya benar-benar selamat atau tidak? Ataukah malah mencela Allah? Seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu alaihi. Ketika Ibrahim radhiyallahu anhu, anak harapan beliau, laki-laki satu-satunya, meninggal saat kecil, saat masih bayi 16 bulan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ma hadza? Alam tanhana 'anil buka?" Wahai Rasulullah, apa ini? Bukankah engkau melarang kita untuk menangis? Beliau mengatakan, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana." Sesungguhnya air mata berlinang, hati benar-benar sedih, tetapi lisan kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Nah, ini musibahnya yang menimpa benar-benar menjadikan sabar. Nah, begitu semestinya. Bahkan sebagian ulama salaf kadang-kadang introspeksi diri. Ini kok hidup nyaman banget. Mau makan apa saja, minum apa saja bisa. Kemudian mau kemana saja bisa. Urusan lancar. Jangan-jangan ini pertanda Allah murka dengan istidraj. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah akan berikan musibah kepadanya. Tapi kok semakin hari semakin nyaman hidupnya? Semakin hari semakin enak hidupnya. Berdoa langsung dikabulkan. Padahal maksiat jalan terus. Ya. Maka ini hati-hati. Introspeksi diri kita, jangan-jangan itu istidraj yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Intinya, pada ikhwan yang dirahmati Allah, ini adalah ta'ridan, sindiran untuk orang-orang munafik. Yang mana mereka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa li hadza sabbathahum 'anil qitali fi sabilihi." Oleh karena itu Allah membuat mereka meninggalkan peperangan di jalannya. Walau aradul khuruja la'adu lahu 'iddah. Allah membuat mereka meninggalkan peperangan di jalannya, dan sekiranya mereka hendak ikut pergi, pastilah mereka akan mengadakan persiapan untuk itu. Walakin karihallahu bi'athahum fathabbathahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Akan tetapi Allah membenci keikutsertaan mereka hingga Allah membuat mereka meninggalkannya agar dikatakan kepada mereka, tinggallah bersama orang-orang yang tinggal, yaitu tidak ikut berperang. Jadi orang munafik pada zat mereka dibenci oleh Allah. Kalau mereka itu ikut perang, maka mereka akan mendapatkan pahala. Maka agar mereka tetap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbul di dalam hati mereka kebencian terhadap peperangan. Kan, bukankah pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca perkataan orang-orang munafik yang mana mereka mengatakan, "La tanfiru fil har." Jangan kalian pergi berperang di dalam musim panas. Ya, jangan kalian berperang di dalam musim panas. Maka Allah menjawab, "Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu fiqahun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neraka jahannam lebih panas kalau seandainya mereka mengerti. Jadi di dalam diri orang munafik memang terdapat kebencian. Kebencian oleh Allah terhadap mereka. Makanya jangan sampai mereka melakukan amal saleh. Akhirnya terjadilah peperangan Uhud. Yang terlihat akhirnya mana orang yang beriman dan mana orang-orang yang munafik. Nah itu faedah-faedah. Ya, jadi kalau kita bisa ambil dari tadi, dari ayat yang ke-140, salah satu faedahnya adalah yaitu kenapa di peperangan Uhud terdesak agar diberikan pelajaran orang beriman itu bahwa hidup itu kadang di atas, kadang di bawah, maka harus kuat ujian. Ya. Yang kedua, agar seseorang diketahui oleh Allah mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang munafik. Yang ketiga, agar Allah menjadikan dari orang-orang beriman tersebut orang yang mati syahid. Yang keempat, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang munafik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Waliyumahhisallahu alladzina amanu." Ini hikmah yang lain. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Hikmah lain dari musibah. Agar orang beriman dibersihkan dari dosa. Ini kalau dalam ayat ini memang berkaitan dengan perang Uhud. Tapi ini juga umum maksudnya. Kalau Anda dapat musibah pada harta, pada anak, pada keluarga, pada diri. Ya, harta mungkin usaha menurun. Dibohongin orang. Sampai sekarang belum dapat usaha yang maksimal. Dan semisalnya. Kemudian orang yang berhutang tidak bayar, ataupun Anda terlilit hutang, itu pada harta atau pada diri. Diri dapat penyakit, dapat musibah, dan semisalnya. Atau pada keluarga. Keluarga ada yang meninggal, istri ada yang meninggal, anak sakit, atau semisalnya. Ya. Maka pada saat itu sebenarnya adalah fungsinya tamhiyas. Apa arti tamhiyas? Pembersihan. Pembersihan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman atas dosa-dosa mereka. Sehingga benar-benar naqi safi. Artinya suci bersih imannya dengan ujian tersebut. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kadang-kadang mereka menunggu musibah dari Allah. Kalau datang musibah mereka senang karena itu tamhis. Yaitu pembersihan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh minta musibah. Kenapa tidak boleh minta musibah? Karena mungkin kita tidak tahan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tatamannau liqa'al 'adu." Jangan kalian bercita-cita bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fathbutu. Tapi kalau seandainya pun harus bertemu dengan musuh, saat itu ada ujian, maka sabarlah. Tetaplah, kokohlah. Nah, begitu. Jadi tidak boleh meminta musibah. Karena mungkin hidupnya nyaman benar, rumah ganal, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kilauan, bini empat. Nyaman benar sudah hidup. Maka kemudian dia minta musibah. Ya Allah, berikanlah aku musibah. Ini enggak boleh. Karena mungkin saat dia datang musibah, dia tidak kuat. Ya, dia tidak kuat. Nah, ini salah satu faedah. Penulis mengatakan, "Wa hadza aidan minal hikami annallaha yamhasu bidzalikal mu'minin min dzunubihim wa 'uyubihim." Ini juga termasuk hikmah lainnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala membersihkan kaum mukminin dengan adanya cobaan itu dari dosa-dosa dan kekurangan mereka. Musibah salah satu faedahnya menghapuskan dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, baik itu rasa letih, baik itu rasa sakit, rasa gundah, resah, sampai duri yang menusuk tubuhnya, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ard ma wa ma 'alaihi khathiyah." Masih saja musibah itu pada diri seorang beriman, bertubi-tubi musibahnya sampai dia berjalan di atas muka bumi, berarti masih hidup, masih bernafas, masih bergaul dengan istri, masih berjual beli, masih mengerjakan aktivitasnya sebagai manusia, tetapi tidak memiliki dosa sedikit pun. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u darajatal 'abdi bil musibah allati tusibuhu." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengangkat derajatnya seorang hamba dengan musibah yang ditimpakan kepadanya. Jadi begini, orang ini dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Tapi takdir Allah jalla fi'ala, dia di akhirat di surga mendapatkan derajat sampai sini. Bagaimana dia dapat naik derajatnya kalau dari amalnya cuma sampai sini? Dilihat dari sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bersedekah, berumroh, cuma sampai sini. Dengan apa dia bisa naik padahal takdirnya sampai sini? Dengan musibah yang dia dapatkan. Nah, ini tamhis, ya, tamhis. Makanya kalau dapat musibah, ingat dosa. Bersyukur sedang diuji oleh Allah. Kenapa? Karena itu penghapusan dosa yang kita sadari ataupun kita tidak sadari. Kemudian, ikhwah, penulis kemudian mengatakan, "Ya dulu dzalika ala anna asy-syahadata wal qitala fi sabilillah tukaffiru adz-dzunub wa tuzilu al-'uyub." Ini menunjukkan bahwa syahid dan berperang di jalan Allah itu menggugurkan dosa, menghilangkan aib. Syahid, ya, orang yang mati syahid menghilangkan dosa dan juga menghapuskan aib. Waliyumahsallahu aidan almu'minina min ghairihim minal munafiqin fayatakhallasuna minhum wa ya'rifuna almu'minina minal munafiq. Ah, ini hikmah yang lain yang disebutkan oleh Allah kenapa di peperangan Uhud terdesak, yaitu juga Allah membersihkan kaum mukminin dari selain mereka, dari kalangan kaum munafiqin, ya, hingga kaum muslimin berlepas diri dari mereka dan mereka mengetahui siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Ini bentuk tamhis juga dari Allah, pembersihan. Kalau menang terus enggak tahu mana yang munafik, mana yang mukmin. Akhirnya ketika terdesak, saya tidak mengatakan kalah, ya, terdesak karena awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang. Kemudian terdesak. Terdesak, maka pada saat itu akhirnya terjadi tamhis, mana orang beriman, mana orang yang munafik. Itu hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari peperangan Uhud atau terdesaknya di peperangan Uhud. Kemudian penulis rahimahullahu taala juga mengatakan, "Wa minal hikami aidan annahu yuqaddiru dzalika liyamhaqal kafirin." Ai liyakuna sababan limahqihim wasti'salihim bil'uqubah. Dan di antara hikmahnya juga adalah bahwa Allah menetapkan hal itu untuk membinasakan orang-orang kafir. Membinasakan orang-orang kafir. Artinya apa? Siksanya tambah berat. Sudah kafir, dapat dunia lagi. Tambah berat siksanya. Ya, untuk membinasakan orang-orang kafir. Penulis mengatakan, maksudnya agar menjadi faktor penyebab mereka menjadi binasa dan berhak mendapat hukuman. Jadi, kalian sudah kafir, kemudian menyiksa orang beriman, kemudian membunuh para sahabat, kemudian tetap di dalam kekafiran, nah ini tambah berat nanti siksanya di sisi Allah jalla fi'ala. Ya, tambah berat siksanya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadi perhatian bagi kita. Semakin dosa, usaha semakin lancar. mata semakin jelalatan, telinga tidak pernah dijaga dari hal-hal yang diharamkan. Kok usaha semakin lancar, badan semakin sehat, ya, urusan semakin beres. Maka jangan mengira itu Allah sedang ridha, tetapi itu adalah penguluran waktu dari Allah agar nanti datang nikmat ditambal dengan maksiat, nikmat ditambal dengan maksiat, nikmat tambal maksiat, akhirnya dicabut nyawanya tiba-tiba. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Sampai jika mereka senang dengan maksiat yang mereka kerjakan, setelah mereka mendapatkan nikmat, kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang bergelimang dengan maksiat. Maka ini berarti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati ya, introspeksi diri masing-masing, interogasi diri masing-masing. Tadi malam saya baca ada perkataan Imam Ibn Baz rahimahullah ketika beliau ditanya, Syekh, apa pendapat engkau kenapa orang sering mendengar kajian, membaca ayat Al-Quran, mendengar hadis Rasul, tapi hatinya keras, matanya tidak pernah berlinang air mata, berdoa tidak khusyuk, berdoa malas, apa sebabnya? Maka kata Syekh, tidak diragukan lagi sebabnya adalah maksiat-maksiat yang dianggap remeh. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innakum la ta'maluna 'amalan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap remeh, anggap tipis, lebih tipis daripada rambut. In kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal amalan perbuatan tersebut kami anggap di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Nah, ini mungkin sindiran bagi sebagian orang yang tidak pernah menangis karena Allah. Malas berdoa. Lisannya jarang berzikir. Kemudian membaca Al-Quran hanya sekedarnya. Bahkan kemarin di bulan Ramadan khatam sekian kali. Tetapi di bulan-bulan ini sampai sekarang belum ada hasil. Sering hati ini keras. Itu jangan dikira itu siksa Allah Jalla fi'ala. Siksa bukan hanya pada sekedar seorang mendapatkan luka, mendapatkan kecelakaan. Siksa ketika hati keras. Nasihat tidak masuk ke dalam hati. Membenci majelis ilmu. Meremehkan majelis ilmu. Ya, hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, فَإِنَّهُمْ إِذَنْ تَنْصَرُوا بَغَوْا وَازْدَادُوا تُغْيَانًا إِلَى تُغْيَانِمْ يَسْتَحِقُّونَ بِهِ الْمُعَالَجَةِ بِالْعُقُوبَةِ رَحْمَةً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Karena bila mereka menang, niscaya mereka akan berbuat zalim dan kesesatan akan bertambah di antara, di atas kesesatan mereka yang dengan kezaliman itu mereka berhak disegerakan hukumannya sebagai suatu rahmat bagi hamba-hamba yang beriman. Maksudnya gini, kalau seandainya orang-orang yang beriman tersebut mereka menang, maka akhirnya mereka akan menyiksa kaum beriman. Ya, menyiksa kaum beriman. Jadi siksaan di atas siksaan yang lain. Nah, ketika diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, maka akhirnya Allah akan memberikan musibah siksa segera di dunia untuk orang-orang kafir tersebut. Allah mempunyai alasan agar mereka disiksa segera di dunia, sehingga berhenti untuk menyakiti orang-orang beriman. Paham ya? Jadi kalau seandainya orang-orang kafir tidak diberikan kemenangan, maka Allah tidak menyiksa mereka karena mereka kalah. Tapi ketika mereka diberikan kemenangan, tambah zalim, tambah sesat, tambah menyiksa orang beriman, saat itulah Allah berhak menyiksa mereka segera di dunia agar berhenti memberikan intimidasi kepada orang-orang beriman. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Am hasibtum an tadkhul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin?" Yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad dari kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar? Hadza istifhamun inkari. Ini merupakan pertanyaan penolakan. Ya, saya sering mengatakan, kan di situ ada kata-kata apakah? Apakah kalian? Ini bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk pengingkaran, penolakan. Ya, saya sering menjelaskan ini, betul tidak? Ai la tadhunnu, dan maknanya adalah penafian, peniadaan. Maksudnya la tadhunnu wa la yakhthuru bi balikum an tadkhul jannah min duni masyaqqah wa ihtimalil makari fi sabilillah. Maksudnya janganlah kalian berpikir dan terlintas di benak kalian bahwa kalian akan masuk surga tanpa kesulitan atau menghadapi segala macam cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabtigha'a mardhatih, dan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata a'la al-matalib wa afdalu ma bihi yatanafasu al-mutanafisun. Karena surga itu merupakan puncak keinginan dan suatu yang paling utama untuk diperebutkan oleh orang-orang yang bersaing. Kemudian wa kullama 'azama al-matlub 'azmat wasilatuhu wal 'amalul musilu ilaihi, yang artinya, dan semakin besar keinginan, semakin besar yang dituju, semakin besar pula sarana dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Semakin tinggi, karena surga itu tinggi, maka semakin berat pula sarana yang mencapai surga tersebut. Salah satunya adalah dengan berjihad. Kadang jihad menang, kadang jihad kalah. Dan kalah saat jihad, ya, itu pengorbanan yang sangat besar untuk mendapat ridha Allah, mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk hikmah dari terdesaknya di peperangan Uhud, yaitu agar menjadi sarana masuk dalam surga. Agar orang-orang yang ingin masuk surga benar-benar berjuang untuk masuk ke dalam surga. Surga al-jannah hufat bil makari, itu kaidah sudah. Ya. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Enggak bisa dapat surga leha-leha, leyeh-leyeh, enggak bisa. Harus usaha, harus sabar saat musibah. Enggak bisa leyeh-leyeh. Ingin dapat surga seperti misalkan orang-orang Yahudi, hanya berangan-angan, tidak usaha. Ya, angan-angan, tidak usaha. Mereka mengatakan bahwasanya nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami adalah anak-anak-Nya Allah dan orang yang paling dicintai oleh Allah. Ya, kami pasti masuk surga. Makanya mereka mengatakan nahnu sya'bul mukhtar, kita adalah bangsa pilihan. Tapi hanya sebatas klaim, tidak ada usaha. Sedangkan surga itu perlu usaha. Nah, ini salah satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terdesak pada peperangan Uhud. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah ini harus jadikan pelajaran ya. Al-jannah a'lal matalif. Surga itu tujuan yang paling utama dan paling tinggi. Wa kullama 'azama al-matlub 'azamat wasilatuhu. Setiap kali yang dituju itu besar, maka sarananya pun besar. Nah, itu harus Anda ingat. Dan itu bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan kita ketika kita mendapati musibah. Setiap kali kita ingin surga, maka ujiannya pun besar. Karena surganya besar. Setiap kali ingin surga, maka ujiannya pun berat, tinggi. Karena surganya berat dan tinggi. Ya, kullama 'azmal matlub 'azmat wasilatuhu. Ini kaedah dalam hidup. Setiap kali yang diinginkan itu besar, agung, maka sarananya pun besar dan agung juga. Bukan ecek-ecek, bukan remeh-remeh, bukan leyeh-leyeh. Ya. Fala yusulu ila rahah illa bitarkir rahah. Wala yudrikun na'im illa bitarkin na'im. Nah, ini perkataan beliau luar biasa. Beliau mengatakan, maka tidaklah amal itu akan menyampaikan kepada ketenangan kecuali dengan meninggalkan sifat santai. Dan tidaklah amal itu mendapatkan kenikmatan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan tersebut. Ya. Ingin nikmat, tinggalkan nikmat. Ingin santai, tinggalkan kesantaian. Maksudnya, ingin nanti mendapat rahah, tenang, aman, abadi di surga, maka tidak ada ketenangan di dunia. Ya. Makanya ada perkataan menarik dari ulama salaf, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah. Terus saja berjuang, terus saja berjalan, terus saja berbuat tanpa henti. Ya, tanpa henti. Sampai ajal menjemput kita. Kalau sudah masih muda-muda, masih leye-leye. Tidak berjuang ke sana kemari, tidak usaha sana sini. Ya. Maka bagaimana tuanya nanti? Orang-orang seperti ini yang cepat stroke. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, walakin makarihu dunya allati tusibul 'abda fi sabilillah inda tautini nafs laha wa tamriniha alaiha wa ma'rifati ma tuawwalu ilaihi tanqalibu inda arbabil basari minahan yasurruna biha wa la yubaluna biha wa dhalika fadlullahi yu'ti man yasha thumma wabbakhahumullahu ta'ala ala adami sabrihim bi amri ma kan bi amrin kanu yatamannawnahu wa yawadduna husulah. Artinya ini menarik nih. Beliau mengatakan, akan tetapi cobaan-cobaan dunia yang diderita oleh seorang hamba di jalan Allah ketika jiwa menempatinya dan terlatih dengannya serta mengetahui akibat dari semua itu, maka hal itu akan berbalik menjadi suatu anugerah bagi orang-orang yang memiliki hati nurani yang dalam. Orang kalau sudah sering ditimpa musibah, dia jadi tertempa, jadi sabar, jadi kokoh, ya. Kemudian musibah tersebut yang aturannya berupa kesulitan menjadi malah anugerah. Jadi kesenangan dapat musibah. Ya, malah nunggu-nunggu lagi, kapan lagi musibah? Kenapa? Karena dengan musibah dia bisa berdoa. Dengan musibah dia bisa menangis di hadapan Allah. Dengan musibah dia bisa tahu kekuatan dirinya. Tahu lemahnya dia sebagai seorang hamba. Tahu kuasa kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Tapi kalau hidup itu nyaman terus. Antri enggak pernah. Apalagi di zaman sekarang. Mau makan media sosial. Ya. Enggak pernah kena matahari. Enggak pernah uyuh. Enggak pernah jalan kaki. Enggak pernah jalan kaki tanpa alas kaki. Makanya kan Nabi Muhammad SAW menginginkan agar kita merasakan dunia yang kita jalani. Beliau kadang tidak berjalan kaki kecuali dengan kakinya tanpa alas kaki. Agar merasakan dunia. Ya, hinanya dunia. Jadi musibah yang aturannya menyempitkan hidupnya malah menjadi anugerah bagi dirinya. Malah kesenangan dia dapat musibah. Ini saking dia sudah seringnya tertimpa musibah tersebut. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Nah, ini sampai di sini ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini yang seperti ini permasalahan hati. Ya, permasalahan hati sehingga seseorang benar-benar akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati musibah, bagaimanakah cara mengetahui atau membedakan bahwa musibah tersebut adalah pembersihan dosa atau siksa dari Allah? Maka jawabannya introspeksi diri. Kalau kita ahli maksiat, maka itu berarti dikhawatirkan siksa yang disegerakan oleh Allah. Kalau kita ahli dosa, ahli meremehkan ketaatan, ahli mengerjakan keharaman, maka khawatir itu siksa yang disegerakan oleh Allah. Tetapi kalau seandainya kita tetap berusaha taat, tapi kemudian kenapa diuji oleh Allah? Maka itu salah satu faedahnya adalah mungkin juga penghapusan dosa yang kita tidak sadar atasnya. Atau pengangkatan derajat oleh Allah. Atau keinginan baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Minimal Pak, musibah yang kita dapati minimal membuat kita sering menadah tangan kepada Allah. Khusyuk berdoa kepada Allah. Adapun hidupnya semakin hari semakin nyaman. Maka lihat saja manusia seperti itu. Itu sudah tabiat manusia memang. Wala in adzaqnal insana rahmatan wa in adzaqnal insana rahmatan minna thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Kalau seandainya manusia kami rasakan rahmat dari kami lalu kami cabut rahmat tersebut, maka niscaya dia akan putus asa, dia akan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala in adzaqnal insana na'ma'a ba'd dharra massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Jika kami rasakan kepada manusia nikmat, harta, tahta, wanita, hidup nyaman, makan enak, ya, kemudian tidak ada permasalahan yang begitu mendesak, nggak ada, maka pada saat itu apa yang terjadi? Dia mengatakan, dhahabas sayyi'at, oh sudah hilang masa kesulitan saya sudah hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Innahu la farihun fakhur. Manusia sangat congkak dan sangat sombong, terlalu gembira, ya, terlalu gembira. Dan ini juga diajari anak-anak kita. Kadang-kadang kita ini saking terlalu sayangnya terhadap anak, dia tidak boleh susah, dia tidak boleh berusaha, selalu dimanjakan oleh anaknya, oleh orang tuanya. Ini nggak benar. Ajari mereka bahwa ada namanya sikap keprihatinan. Misalkan kita mampu belikan dia apa, makanan, minuman, mainan, mampu. Tapi kita katakan kepada dia, enggak, nanti aja. Sekarang lagi tidak punya uang. Nanti saja. Kenalkan dia. Jangan kita senantiasa memanjakan anak yang akhirnya mereka nanti ketika tua ada dalam benaknya selalu bahwa setiap kali minta ada. Ini tidak benar. Ya, tetapi didiklah anak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cara mendidiknya di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak tidak boleh kena kotor sedikit. Anak enggak boleh main hujan-hujanan. Anak tidak boleh tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Akhirnya kulitnya mulus, ya, kena batu sedikit sakit, kena batu sakit, karena terlalu dimanja. Ya, ini perhatian nih kepada sekolah PAUD juga, ya, jangan terlalu dimanja anak-anak, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begini. Biarkan mereka, bahkan ada, subhanallah, saya dapat pelajaran dari kawan saya, Bapak Rudi. Ini menarik pembahasan ini. Anak beliau umur 6 tahun atau 7, 6 tahun kalau tidak salah, itu belum bisa baca tulis. Belum bisa nulis, belum bisa baca. 5 atau 6 tahun saya lupa. Tapi, dan itu memang secara ilmu pendidikan belum diajarkan, belum waktunya. Terlalu dini sekolah. Antum coba lihat di internet-internet. Bahaya terlalu dini sekolah. Tetapi akhirnya dia tidak bisa bergaul. Dia bisa ilmu, tapi tidak bisa bergaul. Dia tidak mandiri. Dia sangat dimanja. Ya. Maka pada saat itu, akhirnya dia sering dicela, dihina oleh kawan-kawannya di kelas. Waktu kelas 1. Waktu kelas 1. Tidak bisa baca. Tidak bisa nulis. Kelas 1 SD. Dan memang belajar nulis baca itu di SD. Gak bisa nulis. Gak bisa baca. Tapi beliau bisa nanam sayuran. Beliau bisa mengikat tali. Beliau mandiri. Beliau ini, beliau ini. Memang belajarnya di SD. Ini yang kadang-kadang saya perhatikan juga, kita terlalu semangat untuk mengajari anak tetapi tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Contoh, saya beri contoh ya. Anak perempuan, ya dia wajib berjilbab. Tapi bayi, masa dijilbabi? Bayi, jilbab rapat seperti ibunya. Ini enggak benar ini. Ya, nanti ketika dia sudah 1 tahun, 2 tahun, dia sudah bisa paham. Ya, maka pada saat itu dia bisa diajari, membuat nanti rambutnya rontok dan semisalnya. Tidak hanya dengan semangat, tetapi juga dengan fikih. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, lihat, muru auladakum bisalah wahum abna'u sabi'i sini. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ada orang anak umurnya 5 tahun, anak ustadz lagi, kok belum sholat? Yang belum wajib diperintahkan. Kita hanya pada waktu itu menganjurkan. Saat umur 7 tahun diperintahkan. Ya, umur 1 tahun setengah dibawa ke masjid, kemudian diletakkan itu. Apain? Kecuali kalau ibunya sedang sibuk, ibunya punya 4 anak di rumah, masih kecil-kecil semua, wajarlah. Kadang semangat perlu ilmu, ya. Akhirnya di masjid mengganggu orang satu masjid, nah, itu dosa. Anaknya nangis ganggu imam, ganggu. Akhirnya imam terus menyederhanakan sholatnya. Nah, ini hati-hati ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Islam itu tidak menyulitkan hidup seseorang. Tidak ada. Rasulullah SAW mengatakan, inna dina yusrun walan yushadda dina illa ghalaba. Sesungguhnya Islam itu mudah. Dan tidak ada yang mempersulit Islam kecuali dikembalikan dalam kemudahan. Pasti itu. Ya. Makanya boleh dipukul ketika umur 10 tahun. Anak umur 3 tahun, ayo bangun ke masjid. Ya. Padahal waktu tidur dengan waktu ini tidak sama antara anak dengan orang tua. Bisa dimaklumi ini ya. Jadi semangat boleh tetapi harus dengan ilmu. Ya, dengan ilmu agama. Saya jadi ingat dulu di Arab Saudi, itu kalau lagi bulan Idul Fitri, Idul Adha, anak-anak kecil gitu, umur 4, 5, 6, belum balik dia dan belum mumayyiz, itu pergi ke sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu didandanin habis. Dandan. Anak kecil, anak perempuan. Tapi ketika sudah dewasa, tertutup habis. Karena memang sudah waktunya. Ya, memang sudah waktunya. Ya ini terbalik, kadang ketika masih kecil terlalu dipaksa, dewasa dibuka. Nah, saya pernah melihat ada seorang ibu pakai pakaian tidak senonoh, yaitu pakai celana pendek, dia tuntun anaknya berjilbab lengkap. Yes, ini terbalik ini. Mana yang lebih wajib untuk pakai jilbab? Orang tuanya dibandingkan anaknya. Ya, jangan dipaksa si anak. Kasihan, dia punya waktu untuk itu. Dan Islam tidak memaksakan seperti itu. Ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ini yang kita bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.